ti, que pulauan Nusantara. Kesenian daerahnya aneka warna, putra putri Sunda, seni Jawa dipadukan, diiringi keroncong dengan gamelan. Lagu ini satu nada.